Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fih. Kama yuhibu rabbuna wa yarda. Ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan. InsyaAllah kita akan memulai pelajaran pertama kita dari kitab Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah karangan dari Fuad Ni'mah. Dan sebelum kita mulai, marilah kita kembali mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla dalam mempelajari ilmu dari salah satu cabang-cabang ilmu bahasa ini, yaitu ilmu nahwu dan ilmu sharaf, insyaallah dari kitab mulakhas ini. Kitab ini terdiri dari dua juz. Yang kita akan bahas pertama adalah bagian atau juz al-juz'u yang pertama. Sebelum kita mulai, kita memohon kepada Allah agar senantiasa kembali mengikhlaskan hati-hati kita di dalam belajar, mengikhlaskan niat yang ada dari diri kita masing-masing. Semoga dari apa yang akan kita pelajari ini akan memberikan manfaat terhadap pemahaman kita dalam memahami ilmu agama. Dan sudah banyak nasihat para ulama tentang urgensi pentingnya dari mempelajari ilmu nahwu ini. Karena diantaranya bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Dan itu juga telah difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sungguhnya kami telah menurunkan adz-dzikra, maksudnya Al-Quran. Wa inna lahu lahafidzun, dan kami benar-benar akan menjaganya. Dan Allah juga berfirman dalam surat Yusuf ayat ke-2, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an dengan berbahasa Arab supaya kalian memahaminya. Maka mempelajari ilmu ini sangatlah penting dalam kita memahami agama. Dan diantara asar-asar yang diriwayatkan dari banyak jalan, yaitu salah satunya yang terkenal, yaitu perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, bahwasanya beliau pernah berkata, ta'allamul arabiyyata fa innaha tazidu fil aqli wal muru'ah. Pelajarilah oleh kalian al-Arabiyyah, bahasa Arab, karena sesungguhnya bahasa Arab itu akan menambah kecerdasan dan muru'ah, kewibawaan. Itu diantara, atau yang terkenal juga perkataan beliau, ta'allamu al-fara'id. Pelajarilah oleh kalian ilmu fara'id, ilmu waris. Wal-lahna, dan ilmu lahan, kama tata'allamu al-Quran. Sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Dan masih banyak lagi yang bisa kita dapatkan dari nasihat-nasihat para ulama tentang bagaimana urgensi mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Baik, tidak berlama-lama kita mulai masuk di materi yang pertama dari kitab Mulakhas ini. Silakan dibuka insyaallah nanti pembahasan kitab mulakhas ini, kalau saya pribadi menggunakan kitab mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah karangan Fuad Ni'mah dengan tahqiq Dr. Ahmad Ibn Ismail Ibn Ahmad Alu Abdul Latif, atau dengan cetakan PDF yang telah dibagikan, itu sama saja. Dan sebagai tambahan referensi, banyak kitab-kitab yang bisa dijadikan referensi tambahan. Tentunya kitab-kitab yang level lebih rendah, karena diasumsikan untuk pelajaran ini para peserta sudah belajar materi bahasa Arab level dasar, ya, semisal jurumiyah atau al-muyassar fi ilmi nahwi atau al-kafi fi ilmi sarf, ya, dan yang semisalnya, dan juga bisa dijadikan referensi kitab-kitab yang selevel, semisal ya Qutrun Nada, ya, atau tambahan-tambahan yang nanti bisa kita ambil semisal dari kitab Jami'ud Durus atau Al-Kawakib Ad-Durriyah atau Syarah Qutrun Nada, atau yang semisal juga dari Syarah As-Suzur Az-Zahab dan yang lainnya, ya. Tapi itu hanya sebagai tambahan. Kita akan fokus pada kitab Mulakhas ini. Kita masuk bagian pertama, qawaidun nahwi, kaidah-kaidah nahwu, muqaddimatun, yang bisa dibaca muqaddamah atau muqaddimatun, pembukaan. Yang pertama, aqsamul kalimatil arabiyah, pembagian kata, ya, dalam bahasa Arab. Aqsamul kalimatil arabiyah. Ya, berbicara tentang al-kalimah, ya, al-kalimah, ya, jika ditinjau dari segi bahasa, maka maknanya orang-orang Arab itu menggunakannya lebih umum. Ya, al-kalimah itu biasanya mereka gunakan, ya, dengan makna kalimat. Ya, dalam bahasa Indonesia, kalimat baik itu sempurna atau tidak sempurna. Adapun secara terminologi atau secara istilah di dalam ilmu nahwu, maka maknanya lebih sempit. Al-kalimah itu maknanya adalah kata. Ya. Tapi secara bahasa maknanya kalimat, ya, yang terdiri dari beberapa kata yang dia memberikan faidah sempurna atau tidak. Ya, semisal, ya, hadis yang terkenal tentang kisahnya menjelang kematiannya Abu Talib yang diriwayatkan dalam beberapa hadis, salah satunya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berkata kepada pamannya, ya ammi kul, ya, wahai pamanku, ya, katakanlah la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha indallah, satu kalimat, ya, yang aku akan bersaksi, ya, di hadapan Allah untuk membela engkau, ya, pamannya, ya, di hadapan Allah. Maka di sini lafaz la ilaha illallah yaitu dikatakan kalimah, ya, padahal la ilaha illallah itu terdiri dari beberapa kata. Atau juga semisal dalam surat, ya, Al-Mu'minun ayat 100, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, bahwasannya itu hanyalah kalimat, ya, atau satu kalimat yang dia ucapkan. Ini isyarat kepada ayat sebelumnya di ayat 99 dari surat Al-Mu'minun tadi. Ya, sebelumnya ayatnya berbunyi, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Rabb, kembalikanlah aku, ya, ke dunia, ya, agar aku bisa beramal saleh dari apa-apa yang telah aku tinggalkan. Nah, justru barulah kalla innaha kalimatun. Jadi kalimatun isyarat kepada beberapa kalimat. Rabbi itu kalimat sempurna, irjimat sempurna, la'alli amalu salihan, dan seterusnya itu juga merupakan bagian dari kalimat yang sempurna. Kemudian, an-nahwu qawaidu yu'rafu biha wazifatu kulli kalimatin dakhilal jumlati. Nahwu adalah kaidah-kaidah yang, ya, dari kaidah yang dari sana, dari kaidah-kaidah tersebut, itu bisa diketahui jabatan-jabatan setiap kata yang masuk, ya, di dalam suatu kalimat. Wadabtu awakhiril kalimati, dan juga kaidah-kaidah yang dengannya kita mengetahui harokat akhir dan wakayfiyatu i'rabiha, dan bagaimana cara mengi'rabnya. Ya, dulu bahwasanya, ya, ilmu nahwu itu terkadang dimutlakan juga pembahasannya masuk pada pembahasan sharaf dan juga i'rab. Ya, jadi sharaf dan i'rab. Nahwu itu identik dengan i'rabnya karena sharaf tidak membahas i'rab. Ya, semisal di kitab Al-Usul, ya, Ibn Sarraj itu juga menggabungkan, Ya, dikatakan ilmu nahwu. Ini, tapi masuk di dalamnya pembahasan i'rab dan shorof. Tapi mulai datang belakangan, semisal Alkitab Asy-Syibawi misalnya, itu justru kadang ya, apa disatukan ya, sudah bercampur antara pembahasan shorof dan i'rab. Kemudian berjalan seiring waktu, ya, ilmu nahwu itu ya, erat kaitannya atau dimutlakan hanya kepada pembahasan dari segi i'rab saja. Ya, sedangkan ilmu yang mempelajari ya bagaimana ya bentuk-bentuk kata itu dimutlakan kepada ilmu shorof. Itu berjalan dari sisi perkembangan ilmu nahwu. Wa tanqasimul kalimatul arabiyatu salasata aqsamin, dan kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi tiga, ismin wa fi'lin harfin. Isim, fi'il, dan huruf. Kan kita bahas satu per satu. Ya, pembagian ini juga masyhur ya di level-level bawah atau level-level dasar. Ya, terbagi menjadi tiga. Meskipun ya ada yang membaginya menjadi empat dengan menambahkan yang keempat yaitu isim fi'il. Tapi di sini masih sama menjadi tiga saja, isim fi'il dan huruf. Yang pertama ya al-ula al-ism. Yang pertama isim. Huwa kullu kalimatin tadulu ala insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifatin au makna mujarradin minaz zamani. Yaitu setiap kata yang menunjukkan atas makna manusia atau juga hewan atau juga tumbuhan atau benda mati atau satu tempat atau waktu atau sifat atau makna-makna yang mujarrad yang tidak berkaitan dengan waktu, ya, mujarradin minaz zaman. Ini definisi kalau ditinjau dari sisi apa namanya ya ilmu ya yang membahas misalnya usul fikih atau dari sisi ilmu mantik ini terlalu bertele-tele. Tapi juga kadang justru definisi yang seperti ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala mendefinisikan apa itu iman, apa itu Islam. Ya justru disebutkan ya definisinya dengan contoh-contoh ya apa itu Islam, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamas shalah dan seterusnya dari hadis Jibril. Ya justru disebutkan atau didefinisikan dengan menyebutkan contoh-contohnya. Ya, tapi yang kita kenal dari beberapa definisi isim, ya semisal di kitab Muyassar, al-ismu huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tuktaran bizaman. Ya, bizamanin. Ya, isim adalah kata yang menunjukkan atas satu makna dan tidak terikat oleh waktu. Dan tidak terikat oleh waktu. Sama juga semisal di Tuhfatusaniyah, ya, Sarah Jurumiyah, juga didefinisikan semisal itu yaitu kalimatun dalat ala makna fi nafsiha ya dan semisalnya. Tapi itu ya dari sisi definisi. Dan ini cukup baik ya. Mitslu contohnya rajulun ya ini untuk insan yaitu manusia, asadun hewan yaitu singa, kemudian zahratun itu bunga maknanya nabat ya dia adalah tumbuhan, ha itu dinding itu benda mati, jamad. Al-Qahiratu dia adalah nama kota, makan, tempat. Kairo, syahrun, bulan, zaman, ya nama waktu. Nadhifun, bersih, ini sifat istiklalun. Ya, istiklalun, dia juga adalah masdar, yaitu makna mujarradin minaz zaman. Istiklal adalah masdar. Karena masdar adalah satu lafaz yang mengandung makna fi'ilnya, tapi dilepas partikel waktunya dan juga dilepas pelakunya. Maka benar-benar kata tersebut hanya mengandung makna peristiwa atau fi'il saja tanpa ada partikel waktu atau tanpa ada pelakunya. Itu dinamakan masdar atau makna mujarradin minaz zaman. Lebih tepatnya minaz zamani wa minal fa'il, pelakunya. Kemudian wayatama yazul ismu an ghairihi minal kalimati fi annahu dan isim itu terbedakan dengan beberapa ciri ya. Terbedakan dari yang lainnya dengan yang lainnya minal kalimat dari kata-kata yang lain yaitu fi'il dan harf. itu dengan ciri-cirinya. Ya, dengan ciri-ciri ini maka terbedakan isim dengan jenis kata yang lain. Yang pertama, yumkinu tanwinuhu, mungkin untuk ditanwin. Apa definisi tanwin? Ya, tanwin ini kalau nanti dibahas di level lanjut ada macamnya, ada banyak. Tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin iwat dan semisalnya nanti akan dibahas mungkin di level alfiyah. Tanwin itu ya mudahnya adalah nunun sakinatun talhaqul akhir lafdan la khattan li ghairi taukid. Tanwin itu adalah ya nun mati, nun sukun yang dia ada di akhir satu kata secara lafaz tertulis ya, secara lafaz ya, tapi dia secara lafaz tidak tertulis ya, tapi dia dibaca. Makanya contohnya rajulun kitabun syajaratun, lelaki buku dan pohon. Rajulun kan hasalnya atau terbacanya semisal ra ya, jim lam dan nun rajulun, tapi tertulis dengan terwakili oleh dhammatain rajulun kitabun syajaratun. Kemudian selanjutnya yumkinu idkhalu al alaih. Jadi mungkinkan untuk dimasuki alif lam ya, pada isim tersebut. Misal ar-rajulu lelaki itu, al-kitabu buku itu, asy-syajaratu pohon, pohon itu. Ya, alif lam ini menjadi ciri bagi bagi isim. Yang ketiga yumkinu idkhalu harfin nida'i alaihi. Dimungkinkan untuk masuknya huruf nida, yaitu huruf untuk memanggil atau menyeru, mislu contohnya ya rajulu, wahai lelaki, ya muhammadu, ya wahai muhammad. Maka rajulu dan muhammad adalah isim. Yang keempat ar-rabi'atu yumkinu jarruhu bi hurufil jarri aw bil idafati. Bisa dimajrurkan dengan huruf jar atau disebabkan karena idofa. Mislu contohnya, ya, contohnya adalah ala syajarati, dia majrur. Ya. Kemudian gusnu syajarati, ya, dia, ala syajarati di atas pohon. Gusnu syajarati dahan pohon. Ini gusnu syajarati, contoh asyajarati majrur karena idofa. Dia sebagai mudof, mudof ilaih. Ya, sebenarnya ada yang kurang lagi ya, kadang majrur ya, dengan huruf jar dan idhofah itu sebagai mudhof ilaihi, atau juga bisa karena ya majrurnya itu bitabi'iyah karena sebagai tawabi. Tawabi itu ada empat ya, an-na'tu, na'at, al-atfu, ataf, kemudian taukid dan badal, dan semuanya ini terangkum dalam ya satu ayat di surat Al-Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ismi dia majrur bil harfil jar karena huruf jar alba. Allahi dia majrur karena idofah. Ya lafzul jalalah majrurun bil idofah. Ar-Rahmani ya dia majrur, lafaz Ar-Rahman majrurun bit tabi'iyah karena sebagai tabi. Ya. Yaitu lebih tepatnya apa? Na'at ya, sebagai na'at ya, tabi ya, tabi bagi lafzul jalalah yang tadi. Jadi terkumpul dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ciri isim yang kelima, dan ini yang paling penting dari ciri-ciri yang lain, yaitu yumkinul isnadu ilaihi ai, maksudnya bisa ya isnad ilaih ya. Apa itu isnad ilaih? Ai al ikhbaru anhu, yaitu yang diberitakan. Mislu al kitabu al mufidu, al kitabu al mufidu, kitab ya, kitab itu bermanfaat ya, kitab itu bermanfaat. Jadi pada contoh al kitabu al mufidu, kitab itu bermanfaat, atau al-kitabu mufidun ya, kitab itu bermanfaat, maka yang mana isnad ilaih itu yang sesuatu yang diberitakan. Isnad ilaih juga bisa disebut musnad ilaih, yaitu al-kitab, karena al-kitab itu diberitakan dengannya ya tentang al-mufid, satu ya satu berita kebermanfaatan. Jadi kitab itu bermanfaat. Dalam jumlah, dalam kalimat, ya mesti dia tersusun dari musnad dan musnad ilaih, yaitu ada berita dan ada yang diberitakan. Ya, ada musnad, ada berita dan musnad ilaih yang diberitakan. Semisal dalam contoh jumlah fi'liyah, misalnya ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun, maka Muhammadun sebagai musnad ilaih atau isnad ilaih, maka dia isim. Karena isnad ilaih atau musnad ilaih pasti isim. Makanya jumlah yang sempurna tidaklah ya pasti dia akan ya mengandung minimal satu isim. Karena selalu dalam jumlah yang mufid, yang sempurna itu senantiasa ada isnad ilaih, dan isnad ilaih itu mesti dia isim. Ja'a Muhammadun, Muhammadun dia isnad ilaih, sesuatu yang diberitakan. Karena enggak mungkin sesuatu yang diberitakan itu ya fi'il atau huruf. Ya, biasanya dia isim. Sedangkan ja'a, dia telah datang, itu isi beritanya atau musnad. Dan susunan mubtada khobar, ya berarti mubtadanya dia adalah yang diberitakan. Sedangkan khobar itu beritanya. Wa yakfi an takbala al-kalimatul 'alamat, dan cukup ya an takbala al-kalimatu 'alamatan wahidatan aw aktsaru min hadhihi al-'alamati litakunu isman, dan cukup satu kata dia menerima tanda, satu tanda saja atau lebih dari tanda-tanda ini, maka dia bisa dikatakan sebagai isim. Jadi tidak mesti ya harus semuanya terpenuhi, ya cukup satu itu sudah cukup al-kalimah atau satu kata dia dikatakan isim. Bahkan justru ada satu ciri dengan ciri yang lain dia tidak bisa bertemu, yaitu tanwin dan alif lam. Maka kedua ciri tersebut tidak akan bisa ya bertemu ya, karena kalau sudah ada alif lam dia tidak mungkin ditanwin atau sebaliknya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.